jarihu rahimahullahu ta'ala wa qawruh fatakuru qawma zaidani ila akhir wa qawma fir'amuhtirati sadasati fi'ilun maldin wara'arifu fir'awwari harfun dhanun ala tasniyati warwawu fir'tani harfun dhanun ala jam'ir dukuri watnunu fir'tani harfun dhanun ala jam'ir inasi war ismu zahiru fir jami'i huwa fa'ilu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik ya ikhwah, kita lanjutkan lagi penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Husabi hafizahullah taala terkait tentang ahkamul fa'il yang hukum asalnya adalah anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahhadu ma'a ifradihi. Fi'il dari fa'il itu dimufradkan walaupun fa'il musanna atau jamak, sebagaimana fi'il dimufradkan dengan fa'il yang mufrad. Namun di antara orang-orang Arab ada yang menyertakan tanda tasniyah dan jamak apabila fa'ilnya musanna atau jamak. Ya, ini dikenal dengan lugah apa? Akalunil Baragis. Namun perlu diperhatikan, lugah akalunil Baragis ketika mereka mengatakan akaluni al Baragis, waw di situ bukan fa'il, al Baragis tetap fa'il. Jadi waw apa? Waw hanyalah harfun dalun ala jam'i dzukur. Nah, di kalau nanti ada alif, misalkan kita katakan pakai lugah akalunil Baragis ini, yakumani az-zaidani, yakumani az-zaidani, maka alifnya itu sebagai apa? Dalun ala ala tasniyah, harfun dia dalun ala tasniyah. Taib, bukan dia fa'il. Fa'ilnya tetap yakumani az-zaidani, maka fa'ilnya tetap az-zaidani. Makanya kata beliau di sini, fataqulu qama az-zaidani ila akhir fa qama fil amsilati as-salasati. Di tiga contoh ini, dia adalah fil madi, alifnya fil awal pada qoma az-zaidan. Dia adalah harfun dalun ala tasniyah. Waw pada akalunil barogis, fisani. Contoh yang kedua, harfun dalun ala jam'i dzukur. Ya, taib. Nah, kemudian wanun fisalis pada contoh yang ketiga. Yang mana ini contoh yang ketiga? Ya, kumna al-hindat itu ya. Kumna al-hindat. Nunnya di situ dia harfun dalun ala jam'il inas. Wal ismu dhahir fil jami', isim dhahir kalau pada itu yaitu pada az-zaidan, az-zaidun dan hindat huwal fa'ilu. Dia adalah fa'il. Ya, bukan huruf-huruf yang menyertai itu yang fa'il. Dia hanya huruf, dia bukan fa'il. Dia hanya huruf yang menunjukkan pada tasniyah, jama' atau ya, jama' inas. Terus lanjut. Wa qawruhu akaruni al-baragithu huwa jam'u burgutin bidammi awwarihi kada fil mukhtari wal qamusi wal dhakara mu'anniqu ala al-qamusi anis suyuti annahu yustatitu al-awwara awwara wa qara ad-damiri inna dhamma ashharu min al-fathi afadahu asy-syarihu intaha. Baik. Nah, kemudian lugah akalunil barogis. Barogis jamak dari burgus. Ya, apa dia maknanya? Nyamuk. Akalunil barogis, nyamuk-nyamuk memakanku. Artinya nyamuk-nyamuk menggigitku. Perhatikan barogis tetap fa'il. Waw di situ hanyalah harfun dalun ala jam'id dzukur. Ya. Nah, ini lugah dikenal dengan lugah ini. Akalunil barogis. Al-Burgus bidommi awalihi, dengan didomahkan mufradnya ini. Kada fil Mukhtar, demikian dalam kitab Al-Mukhtar dan juga di Kamus, Kamus Al-Muhit. Ya. Wa dzakara al-mu'alliqu 'ala al-Qamus, kemudian penta'liq kitab Al-Qamus ya menyebutkan Anis Suyuti dari Asy-Syaikh As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, annahu yusallisu al-awwal. Burgus itu dikasih titik tiga di awal, berarti surgus. Yusallis al-awwal dikasih titik tiga di awal, berarti bukan Burgos tapi apa? Surgus. Ya, waqala ad-Damiri inna dam ashhar min al-fath. Ya, kata ad-Damiri didomahkan Burgos itu lebih lebih masyhur dibanding dipatahkan, karena ada yang membaca juga Burgos. Ya, Burgos. Nah, ini. Taib afadahu asy'ari. Terus lanjut. Qara al-Faqihi wa hadar miftaru fihi sudul dani ahaduhuma irhaqur fi'li al-alamati wa tsani istimarul wawi limada yaqiru intaha. Taib, ilhaqul fi'li al-alamata, bukan al-alamati. Maf'ul dari ilhaq. Nah. Wa tsani istimalu. Taib. Nah, kata al-Faqihi wa hadzal misalu fihi, nah permisalan yang dibawakan di sini ya, fihi syududan, terdapat dua syad, dua hal yang menyelisihi kaidah umum. Yang pertama, ilhaqul fi'li al-alamata, dia menyertakan fi'il disertakan dengan alamah, yaitu tanda waw ya, harfun dalun ala jam'id dzukur. Wasani, ya. Yang kedua apa syatnya? Istiqmalul waw, kan akaluni, ada waw ya, digunakannya waw lima layak kilo kepada yang tidak berakal. Padahal kita tahu domir waw itu hanya dikembalikan kepada yang berakal. Ya, makanya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusobi pernah mengkritik contoh yang diberikan oleh Al-Hattabi terkait tentang yang kemarin mengenai humur ya, yujibuni mashtaraitum gitu ya, mashtaraitum. Nah domir antum, domir waw itu khusus untuk al-aqil ya, al-aqil. Nah ini akaluni al-baragis, wawnya di, itu kan harf tarolah dia, kita anggaplah harfun dalun ala ala jam'iz dzukur. Jam'iz dzukurnya apa? Al-baragis. Nah, al-baragis Burgus ya, itu bukan minal uqala, laisa minal uqala. Dia hewan. Nah, berarti ada syad di sini. Taib, ini yang dikatakan oleh Al-Faqihi. Terus lanjut. Wa qara al-Khudri. Al-Khudri. Al-Khudri haqquhu al-afsahi akarani wa akaratni bittai wa ada hadhihi lughati akaranani binunid niswati wa inna ma utiya biwawir uqara'i ditanzirihim manziratahum fir jawri wa ta'addi bil mu'abbari anhu bir akli majazan intaha undur nah. Al-Mughni. Baik. Kata Al-Khudri, Al-Khudri ini yang memberikan hasiah dari syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil mencari Alfiyahnya Ibnu Malik, kemudian dikasih hasiah oleh Al-Khudri. Haqquhu al-afsah. Nah, yang benar kalau menurut pendapat yang paling fasih bukan akaluni tapi akalani atau akalatni, karena baragis dia jamak ghairu aqil, maka dihukumi apa? Muannas. Ya, maka yang benar akalani al-baragis atau akalatni al-baragis bita. Wa ala hadhihi lughah, berdasarkan lughah ini juga ada akalnani binuni niswah. Nah, akalna gitu. Akalna. Nah, sama kayak antum mengatakan hunna ya, dorobnana. Nah. Atau misalkan antum mengatakan saya dikeroyok nenek-nenek. Ya, hunna dorobnani gitu. Nunnya nun niswah. Qala Faris hunna dorobnani, mereka memukulku. Gitu. Pakai nun niswah. Binun niswah. Nah, sekarang dijawab di sini oleh Al-Khudri. Wa inna ma utiya biwawil uqala. Kan tadi uqala apa, waw itu, waw jamaah itu khusus untuk uqala. Terus dibekasi uqala waw yang khusus untuk uqala, padahal baragis laisa minal uqala. Ya, ma huwa al-makhraj? Gimana solusinya? Ya. Baik. Beliau di sini mengatakan wa inna ma utiya biwawil uqala litanzilahum litanzilihim manzilatahum. Ya, didatangkan waw uqala untuk memposisikan mereka ya seperti kedudukan mereka. Ditanzilihim, untuk mendudukan mereka ini, si nyamuk-nyamuk seperti kedudukan mereka, orang-orang yang zalim, fil jaur, dalam kejahatan, wa ta'addi, melampaui batas, ya. Al mu'abbaru anhu bil akli, yang diungkapkan dengan dimakan, padahal digigit ya, ini majazan. Unzur al mughni, kalau mughni sini maksudnya mughni labib, ini karya Syekh Ibnu Hisham al Ansori. Allah alam ya. Yang jelas kita pakai kaidah hukum fa'il aja. Anna fi'lahu yuwahhad ma tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahhadu fi ifradihi. Ini kita, ini aja kaidahnya nih. Ahkamul fa'il ini yang kita pegang. Ya. Ini aja yang kita pegang kaidah yang kedua ini. Yang keberapa ini? Ketiga ya, setelah la yajuz hadfuhu. Fa'il enggak boleh dihapus, apalagi la yajuz taqdimuhu 'alal fi'li. Nah, yang berikutnya yang ketiga ini, anna fi'lahu yuwahhad ma tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahhad fi ifradihi. Baik, terus lanjut. Wa quruhu di anna hadzal lafzu sumi'a min ba'dihim. Baik, karena lafaz ini akalunil barogis didengar dari sebagian mereka orang-orang Arab. Lanjut. Hiya lugatu tayyin. Tayyin. Nah, lugatu tayy boleh hamzahnya dihapus, boleh tayyi atau boleh tayyi. Ini lugahnya bangsa tayy. Ya, terus au azdi sanuati. Hah? Au azad. Au azadu. Dia ini qabilah. Oh, berarti dia ma'tuf kepada tayy. Hiya lugah tayyin. Tayyi au azad au azadi au azad. Azad itu nama kabilah di Yaman ya. Au azad, azad ini berarti dia guru munsharif atau munsharif, munsharif ya. Au azadin, lugahnya Bani Azad. Terus sunau'ah au baljaris au bal haris. Kada fir bukni. Ini berarti ghair munsharif nih. Azad sunau sunau ghair munsharif nih. Ya, dia terkib alamiah ma terkib. Berarti lugah azada sunau sunauah. Ya, lugahnya azad sunauah, lo itu kabilah di Yaman, atau lugahnya bal haris. Terus kalda firmuni. Taib. Jadi ada berapa kabilah? Tiga kabilah. Taib. Kemudian azad sunauah dan lugahnya bal haris. Nah, kalda firmuni mukni labib. Terus qara ubadata qara qala ubadatu qara ubadatu qara firis fir tisafi jumhur nuhati aradhafi hadhihi lughati wa kasrati urudiha tadunnu ala annaha daisat da'ifatan. Baik, kemudian kata Ubadah, jumhurun nuhat, mayoritas ulama nahu itu berpendapat ala dha'fi hadhihi lughah, berpendapat akan lemahnya lughah ini akalunil barokis. Namun kasratu urudiha, banyaknya terdapat yang seperti ini, tadulu ala annaha laisat da'ifatan, menunjukkan ini enggak dhaif, apalagi ada hadis itu kan. Ya ta'aqabuna fikum al malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Nah, kalau kita irob apa ya ta'aqabun fil mudhari marfu li tajarrudi anil nasibi wal jazimi. Ya. Ya ta'aqabun. Wawnya waw apa itu? Fa'il bukan, fa'ilnya malaikatun. Wow ya harfun dalun ala jam'i dzukur. Nun, nunnya nun apa? Hah? Ya nunnya itu nun rafa. Maka dia ketika fi'il mudhari berarti marfu wala mutarafihi tsubutun nun. Wawnya itu harfun dalun ala jam'i dzukur, bukan fa'il. Nah, ada juga di situ ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Qara Abu Abdillahi wa mimma warada min dzalika qaulu sya'iri tawadna kita dan mariqira firafsihi wiqad aslamahu aslamahu mubadun wahamimu wa qawlul akhari yulumunani yalumunani fi syira'it nakhiri ahli wa kutnuhumu alwamu wa qawlul akhari ra'ayna alghani asyaiba laha bi'aridhi fa'aradna adni bil khududi atnawadiri. Ain. Ya lihat kata Abu Abdullah mimma warada min dzalika qaulu syair tawalla fitak kita lal marikin binafsi ya wiqad aslamahu mub'adun wa hamimu. Syahidnya mana? Syahidnya mana? Tawalla kita lal marikina binafsihi wiqad aslamahu aslamahu. Kan itu fa'ilnya nanti mub'ad dan hamim. Ya. Mub'ad dan hamim. Musanna ya. Ah itu dikasih alif tasniyah. Ya lumunani fi istira'in nakhili. Mereka mencelakku karena aku membeli pohon korma. Ya, ya lumunani ahli. Kullu wa kulluhum al-yawma al-alwamu. Ya. Nah, itu lihat fa'ilnya ya lumunani. Mana fa'il dari ya lumunani? Bukan waw. Tapi ahli. Ahli keluargaku kan jamak ya. Nah, keluarganya. Keluargaku mencelakku karena aku mencelak pohon korma. Nah, itu syahidnya. Syahidnya mana lagi? Ra'ainal ghawani. Ya. Asyaiba la laha bi'aridi. Fa'aratna anni bil khududin nawadiri. Ra'aina al-gawani. Itu syahidnya situ. Harusnya apa? Ra'at. Ya. Ra'at al-gawani. Gawani jamah dari goni ya. Para penyanyi. Wanita yang syaiba. Apa? Para penyanyi wanita itu. Melihat uban. La habi'aridi. Ya. Dia ngeliat uban tuh yang ada di kepala. Yang nampak gitu ya. Fa'aratna. Anni. Mereka akhirnya berpaling dariku. Bil khududin nawadiri. Mereka berpaling setelah ngeliat uban ada di diriku. Syahidnya mana sini? Ra'ainal ghawani asyaibah. Harusnya apa? Ra'at al ghawani asyaibah. Ya, ra'at. Nah. Tapi para penyanyi wanita itu ya melihat uban. Nah, akhirnya mereka berpaling dariku. Gitu. Sangka waki-waki ternyata. Gitu kan? Ya, muslim enggak bisa. Saya beneran deh lihat KTP saya ada uban deh. Wah, udah aki-aki. Raza enggak bisa. Saya masih kecil. Ya. Ada ubannya udah aki-aki. Hah? Apa? Oh iya, terus. Lanjut. Wa qawruhu wa min hur hadithu ila akhir pamaraikatun bihadihir labzi bihadir labzi fa'ilun yata'aqabuna. Baik, perhatikan ini ya. Malaikatun di lafad hadis tadi dia adalah fa'il dari yata'aqabu. Yata'aqabuna fikum malaikatun billayl wa malaikatun bin nahar. Terus. Wa qad ulhiqa bil fi'li alamatul jam'i ma'a annahu musnadun ila dhahiri wa kana al qiyasa yata'aqubu wa baik perhatikan wa qad ulhiqa bil fi'li alamatul jam'i. Nah, tanda jamak yaitu waw yang dia harfun dalun ala jam'i dzukur disertakan pada fi'il padahal fi'ilnya itu disandarkan kepada isim dhahir malaikatun. Ya, harusnya itu udah cukup. Ya, wa kana al-qiyas yata'aqab. Ah. Harusnya apa? Qiyasnya apa? Wa kana al-qiyasu bukan qiyasa. Ah, nanti jumlah yata'aqab itu mimba bil hikayah baru fi maliro nasbin. Ya, khabar dari kana. Ya, qiyasnya harusnya apa? Yata'aqabu fikum malaikatun begitu. Terus wara'a takhrijul hadithi ala lughatil fusha kama fi hasiyati ubadata ada sulduri wanjur fathur bari tanbihun. Baik, cukup gantian baca ke siapa? Si Nabil nanti. Nah, wal aulana, yang lebih bagus takhrijul hadis ya ala lughah al-fusha ya, sebagaimana dalam hasyiah ubadah ala sujud zahab dan juga dari kitab Fathul Bari. Terus lanjut tanbihun Nabil. Thumma qala syarih rahimallah tanbihun qala ibnu hisyam min fi syarhi syuzuri waqad humila qawmu ala qawmun ala hadhihi lughati ayatin min at-tanzil al-azim minha qawluhu subhanahu wa asarru an-najwa alladhina dhalamu wal ajwadu tahrijuha ala ghairi dhalika wa ahsanul wujuhi fiha i'rabu alladhina dhalamu mubtada'an wa asarru an-najwa khabaran intaha. Baik, tanbihun, kata Ibnu Hisyam di syarah sujurul zahab, waqad hamala qaumun ala hadhihi al-lughah ayatin min at-tanzilil 'azhim. Suatu kaum dari kalangan nuhat, mereka membawakan ayat, berbagai ayat dari lughah ini, ya, dari Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa asarru an-najwa alladhina dhalamu. Perhatikan, wa asarru an-najwa alladhina dhalamu. Ya. Mana fa'il dari asarru? Fi'il madhi asarru, mana fa'ilnya? Alladhina dhalamu. Alladhina. Maka orang-orang yang zalim itu, dhalamu nanti itu silah mausul. Orang-orang yang zalim itu, mereka merahasiakan najwa, bisik-bisik mereka, pembicaraan mereka. Ya. Taib. Wal ajwadu, yang paling jayid, ajwad ya, adalah isim tafdil dari jayid. Yang paling bagus takhrijuha ala ghairi dzalik. Mentakhrijnya bukan pada seperti yang zahirnya tadi alladzina fa'il dari asaru, tidak demikian. Wa ahsanu wujuh fima fiha, yang paling bagus sisi-sisi i'rabnya adalah alladzina zalamu mubtada'an wa asarru najwa khabaran. Ini yang paling bagus. Berarti alladzina zalamu, alladzina isim mausul mabni alal fath fi mali raf'in sebagai mubtada, zalamu silah mausul la mahala la min al irab ya. Kemudian asarru an najwa khabar muqaddam. Kalau tadi alladzina zalamu mubtada muakhir. Itu yang paling bagus. Dibandingkan dengan kita katakan berdasarkan lughah kalamul barogis ya, alladzina fa'il dari asarru. Wadih ada? Jelas ya. Terus lanjut. Wa qawluhu was-sahihu ila al-akhir ay as-sahihu min aqwali salasati anna al-fi'la ala hadhihi al-lughati laysa musnidan li hadhihi al-ahrufi bal huwa musnadun lidh-dhahiri ba'daha wa hadhihi al-ahrufu alamatun tadullu ala tasniyatil fi'li fa'ili wa jam'ihi kama tadullu ta'u fi nahwi qamat hindun ala ta nisihi wa hadha qawlu sibawaihi wa muwafiqihi. Taib, wa qawlu was-sahih ila akhir ay as-sahih min aqwal as-salasah. Pendapat yang benar dari tiga pendapat ini, bahwasanya fi'il dari lughah ini dia laisa musnadan li hadhil ahruf, tidak disandarkan kepada huruf-huruf tadi, huruf alif, huruf waw dan huruf nun niswah. Bal huwa musnadun, namun disandarkan li dhahir ba'daha, kepada isim dhahir. Kalau ya ta'aqabun disandarkan kepada malaikatun. Ya. Wa hadhil ahruf, kalau begitu huruf itu apa? Alamatun tadulu ala tasniyatil fa'il. Udah menjadi tanda akan musanna fa'il wa jama'ihi dan jamaknya. Kama tadulu atta, sebagaimana tak menunjukkan demikian. Qamat hindun, ya. Nah, ini menunjukkan ala apa? Ala ta'nisihi, menunjukkan akan kemuannasan fa'il dari fi'il tadi. Wa hadza qawlu sibawaih wa muwafiq wa muwafiqihi. Ini adalah pendapat Sibawaih dan siapa saja yang sepakat dengan beliau. Terus al-qawlu tsani anna hadhil lawahiqa dumairu wa anna hadhil lawahiqa dumairu wa anna al-fa'ilu wal marfu'u ba'daha mubtada'un mubtada'u mu'akharun wa hiya wa ma qablaha khabarun muqaddamun. Baik. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, bahwasanya lawahik itu yang huruf-huruf yang disertakan tadi, alif tasniyah pada aqama az-zaidan, waw jamaah pada yata'aqabun, ya, fikum malaikatun, itu semua adalah domir-domir. Ya, pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi apa? Dia huruf. Ya, dia huruf tadulu ala jam'i, tadulu ala tasniyah. Nah, pendapat yang kedua enggak, dia domir. Ya, dia domir. Wa annaha al-fa'ilu. Berarti domir itu apa? Berarti ya ta'aqabun, dia domir fa'il. Ya. Kalau qama az-zaidan berarti alifnya apa? Fa'il. Wal marfu. Wal marfu ba'daha, sedangkan isi marfu yang setelahnya qama az-zaidan yata'aqabuna fikum malaikatun. Nah, malaikatun zaidan i'rabnya apa? Mubtada'un mu'akhar. Mubtada' mu'akhar. Wa hiya wa ma qablaha khabarun muqaddam. Sedangkan fi'il yang disertai dengan tanda domir-domir tadi, alif tasniyah wa jamaah, berarti dia khabar muqaddam. Berarti qama az-zaidan qama khabar muqaddam. Dari fi'il madi, fi'il madi rafi khabar muqaddam. Az-zaidan, ya, berarti dia mubtada muakhar. Ini takhrij yang kedua. Terus al-qawlu tsalitsu annaha dhamairul al-fa'ilina wal marfu'u ba'daha badalun minha badalu kullin min kullin. Baik. Nah, pendapat yang ketiga, bahwa domir-domir itu semua dia adalah domir-domir fa'il. Ya, ya ta'aqabun, wawnya fa'il. Qama az-zaidan, alifnya fa'il. Wal marfu'u ba'daha, sedangkan yang marfu' setelahnya qama az-zaidan, yaitu kalimat zaidan dan malaikatun pada contoh ya ta'aqabuna fikum malaikatun. Ya, dia hanya badal. Badalun minha. Badal dari apa? Dari domir tadi. Badal apa namanya? Badal kul min kul. Ini pendapat yang ketiga. Seru juga ya. Pendapat yang pertama dia apa tadi? Hah? Dia huruf. Dalun ala atasnya wa harfun dalun ala ajam. Jam izukur. Nah. Terus lanjut. Wadu'ufa hadhanil qawlani bi anna immata hadha sya'ni ittafaqu ala anna qauman min al-arabi wa hum tayyi aw azda shanu'a yaj'aluna hadhihi al-ahruf alamatan alama itu maful sani dari yaj'alun alamatin ya jamak muannats salim ketika mansub. Tanda nasabnya apa? Kasrah. Terus lil tasniyati wal jam'i وبأن تقديم وبأن تقديم الخبر أو الإبدال من الضمير يجيزهما جميع العرب فاعل dari يجيز جميع العرب ولا يختص ولا يختصان ولا يختصان بلغة قوم قوم بأعيانهم طيب. Namun dha'ufa hadanil qaulan. Dua pendapat terakhir ini dha'if. Ya, pendapat yang mengatakan tadi adalah domir. Pendapat yang berikutnya tadi yang domir berarti isim marfu setelahnya adalah apa? Mubtada muakhar. Nah, pendapat yang ketiga tadi dia domir. Isim marfu yang setelahnya adalah apa? Badal kul min kul. Nah, dua pendapat ini dha'if. Kenapa? Karena imma hadza sya'ni bahwa para imam-imam ya, ilmu bidang ini yaitu ilmu nahu, para ulama ahli nahu ittafaqu, mereka telah bersepakat ala anna qauman minal arab, bahwa suatu kaum dari orang-orang Arab, wahum yaitu mereka adalah kaum toy, kaum azdaw sanu'ah, satu lagi tadi apa? bal haris, ya ja'aluna hadhil ahrufa alamatin litasniyati wal jam'i, mereka menjadikan huruf-huruf ini sebagai tanda dari tasniyah dan jamak, bukan sebagai ya fa'il. Ya. Bi anna taqdimal khabari awil ibdal min domir yujizuhuma jami'ul arab. Yaitu bahwasanya dengan ditakdimkan khabar atau badal dari domir itu diperbolehkan oleh seluruh orang-orang Arab, tidak khusus dengan satu lugah, lugah satu kaum dengan mereka saja. Taib wadih berarti yang paling kuat ini yang mana ini? Yang pertama. Berarti ya ta'aqabun wawnya sebagai apa? Harfun dallun ala jam'idzukur. Qama az-zaidan atau yakumani az-zaidan, berarti alifnya apa? Harfun dallun ala at-tasniyah. Wadih ya. Jelas? Taib. Berikutnya sekarang. Wa minha, berikutnya di antara hukum-hukum fa'il, berarti hukum yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, annahu yajibu ta'nisul fi'li bi ta'in sakinatin fi akhiril madi. Nah, wajib ya menta'nis fi'il dengan ta' sukun pada akhir fi'il madi dan tak mudoro'ah, ya kan huruf mudoro'ah ada empat, ada itu tak mudoro'ah fi awal mudori, pada awal mudori idza kana al-fa'ilu mu'annasan hakiki, ya apabila fa'ila adalah mu'annas hakiki at-ta'nis, mu'annas betulan, misal hindun fatimah itu mu'annas hakiki bukan mu'annas majazi. Kalau mu'annas majazi, majazi apa? Sayaroh, saburoh, ya itu mu'annas majazi. Nahu qamat hindun wa taqumu hindun. Nah, wajib memberikan ta'nis fi'il. Kalau dia fi'il madi, qamat atau ta' mudoro'ah. Kalau dia berupa fi'il mudori, taqumu hindun. Wa yajuzu tarku ta'i idza kana al-fa'ilu majaziyat ta'nis. Nah, boleh meninggalkan ta', tidak diberikan ta' fi'ilnya. Ya. Apabila fa'il dari fi'il tersebut mu'annasnya bukan mu'annas hakiki namun majazi. Ya. Semisal asy-syams. Asy-syams dia mu'annas, namun hakiki apa majazi? Majazi. Nah, kalau mu'annas hakiki itu kata Ibnu Malik, ya saya enggak enak ngomong ya. Adalah nanti. Nanti aja di pelajaran alfiah. Ya. Nah, pokoknya dia yang seperti itulah. Taib. Kemudian tola asyamsu. Ya. Zihiri itu. Kata Ibnu Malik di Alfiyah. Nah, hiri pun juga singkatan ya. Nah, singkatan. Artinya ada yang dihadaf. Nah, nanti zihiri itu apa? Zisahibah maknanya. Ya. Itu muannas hakiki. Yang punya itulah. Ya. Asyams punya enggak itu? Anunya itu. Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti dia majazi apa hakiki? Nah, boleh ditinggalkan tak taknis pada sakit pada fi'il madi dan tak mudoro'ah pada fi'il mudore. Nah, boleh antum katakan tola' asyamsu atau yatlu'u syamsu. Tola' ayatlu'u. Ya. Taib. Wa qawlihi ta'ala makana salatuhum indal baiti illa muka'ah. Wa makana salatuhum. Ya. Lihat, perhatikan, syahidnya di sini mana? Kana salatuhum. Salah kan fa'il dari fa'il apa namanya? Isim dari kana. Nah, haknya apa harusnya apa? Kanat, karena dia muannas. Namun muannasnya bukan hakiki. Ya, dia majazi, maka boleh dihapus. Dan tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah, salatnya orang-orang kafir, melainkan di situ hanya mukaan. Wa tasdiyah apa? Apa lanjutannya itu? Wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka di sisi Ka'bah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan. Tepuk tangan dan siulan. Sweet. Nah, tepuk tangan. Nah, itu jahiliyah. Taib syahidnya di sini wa makana sholatuhum. Wa hukmul musanna wal majmu'i jam'at tashihi hukmil mufradi. Dan hukum musanna dan jamak yang dia jamak tashih, ya, jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, ya, adalah hukumnya adalah hukum mufrad. Ya. Qama az-zaidan. Ya. Wa qama az-zaidun. Qamatil muslimat. Qamatil muslimatani. Qamatil muslimatu. Wa amma jam'u taksir. Lihat, perhatikan. Kalau jama' tashih, itu jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim, hukum musanna dan jama' itu diberlakukan. Az-zaidan. Ya. Qamat al-muslimat. Pakai taknis. Qamat al-muslimatan pakai taknis. Ya. Wa amma jam'u taksir, adapun jama' taksir, fahukmuhu hukmul majazi at-ta'nis. Hukumnya kalau dia mu'anas, ya mu'anasnya majazi. Rusul jamak taksir. Berarti dihukumi mu'anas majazi. Qalat ya. Rusuluhum. Gitu makanya. Qama ar-rijalu. Boleh juga dikatakan qamat ar-rijalu. Qamal hunudu. Boleh juga qamatil hunudu. Kenapa? Hunud boleh qamat, boleh qama. Karena dia jamak taksir. Ah. Baik, gantian dibaca sini. Ya. Siapa sih itu? Baca Jauhar. Fadal Jauhar. Jauhar Malik Ibrahim. Masya Allah. Abuka Ibrahim. Malik. Enggak. Malik bila. Nah. Johar Malik. Masya Allah. Ya. Pawas apa namanya Pawas? Muhammad Pawas. Herlin apa? Herlina. Herlin apa namanya? Hah? Udah Herlin doang. Herlin, Mujahid, nama antum Mujahid apa? Apa? Alah. Ngomong gak jelas. Alah. Mujahid apa namanya? Mujahid Wafid Taufik. Coba. Si ini yang di sebelahnya dengar enggak? Mungkin nama antum isim fa'il isim maf'ul kali. Mujahid, mujahad. Isim fa'il isim maf'ul kali. Atau nama antum tasrif kali. Jahada yujahidu. Mujahadatan. Wa huwa mujahidun wa dhaka mujahadun jahid. La tujahid. Kali ada nama orang ya, tasrif. Ya, pakai tasrif itu kan. Tai barakallahu fik. Mujahid tahu enggak dikenal nama orang. Apa nama? Wafi Taufik. Wafi. Wafi Taufik Ahmad. Panjang kali namanya. Hah? Orang tua. Iya, tahu ana yang namanya antum orang tua antum. Masa yang namanya antum kenek bis. Antum lagi naik bis, kamu namanya Mujahid Wafi Taufik ya. Mana ada? Ya bapak antum yang namain lah. Masa antum lagi naik bis? Yang namain naik bis. Nah. Mas, kayak Mujahid, mas, nama saya kasih nama ya. Gitu, Mujahid gitu. Mana ada? Ada aja deh. Mujahid, mujahad. Yang dimujahadahkan. Jangan, kalau mazhab mah meleset ini. Jahat. Nah. Tapi Jafaza tu memang dia resek tu dia tu. Nama orang digerecokin sama dia. Nah. Taib, syarah dibaca. Tadi siapa? Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syarih rahimahullah ta'ala. Qawluhu wa minna annahu yajibu ta'nithul fi'li. Ila akhir. Hadha huwa al-hukmu al-rabi'u. وهو وجوب تعنيث الفعل إن كان الفاعل مؤنثاً وذلك في موضعين. طيب ini perhatikan. Ya. Hada wal hukmu ar-rabi, ini yang hukum yang keempat. Masih ingat enggak? Tanpa lihat buku, hukum pertama apa? Hukum pertama apa dari fa'il? Tanpa lihat buku. Yang pertama apa? La yajuzu hadfuhu. Kenapa enggak boleh dihadap? Li'annahu umdah. Hukum yang kedua apa? Taib. La yajuz taqdimuhu 'alal fi'il. Dia enggak boleh mendahului apa? Gimana? Dia enggak boleh mendahului fi'il. Nah, yang ketiga tadi apa? Yuwahhad. Ya, fi tasniyati wa jam'ihi kama yuwahhad fi ifradihi. Dia dimufradkan pada fa'il yang musanna dan jamak sebagaimana dimufradkan fi'il pada fa'il yang mufrad. Nah, ini hukum yang keempat. Annahu yajibu ta'nisul fi'li bi ta'i sakinah fi akhir madi wa bi ta'il mudara'ah fi awal mudari idza kana fa'ilun muannasan haqiqiyat ta'nis. Baik. Huwa wujubu ta'nisul fi'li. Wajib memberikan tanda ta'nis fi'il. Apabila fa'il muannasan. Muannas hakiki. Wadzalika fi maudi'ain. Ini di dua tempat. Terus ini boleh dipakai Ustaz Yusuf belum tadi? Belum. Ayo lanjut. Ahaduhuma an yakuna al-fa'ilu isman zahiran haqiqat ta'nisi muttasilan bi fi'li. Baik, yang pertama fa'ilnya itu mesti isim zahir yang mu'annas hakiki yang bersambung dengan fi'ilnya. Perhatikan muttasilan bi fi'lihi. Ini dobit ini. Terus? Nahwu qamat hindun wa taqumu hindun. Qala ta'ala qalat imra'atul azizi wal muradu bil muannasi al haqiqi ma lahu farjun al mar'ati wan nu'jati wa nahwuhuma. Ah, itu yang dimaksud dengan muannas haqiqi itu ya, ma lahu farj. Ya. Dan misalnya lah ya. Nah, terus الثاني ولم يذكره المصنف إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث حقيقي مؤنث حقيقي أو مجازي وهو ما لا فرج له كالشمس والأرض ونحوهما فالأول نحو هند قامت أو تقوم قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. والثاني نحو الشمس طلعت أو تطلو. قال تعالى إذا السماء انفطرت والشمس تجري لمستقر لها. طيب perhatikan sini. Yang kedua, walam yadhkurhu al-musannifu. Yang kedua, wajib diberikan ya tanda ta'nis apabila fa'il mu'annas. Yang pertama tadi, fa'ilnya adalah isim dhahir mu'annas hakiki yang bersambung dengan fi'il. Nah, yang kedua yang tidak disebutkan oleh mu'alif, oleh Al-Hattabi penulis mutamimah, idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan. Apabila fa'ilnya adalah domir muttasil yang kembali kepada mu'annas hakiki atau mu'annas majazi, ya, dia adalah fa'il domir muttasil yang kembali kepada mu'annas hakiki atau majazi sekalipun. Mu'annas majazi itu apa? Wa huwa ma la farja lahu, yang gak ada farajnya, ya, gak ada anunya, seperti asyams wal ard wa nahwihima, ya, matahari, bulan, matahari, bumi, langit, bulan, dan semisal bintang. Contoh yang dia mutasil, fa'ilnya adalah domir mutasil kembali kepada mu'annas hakiki. Perhatikan, hindun qamat. Nah, perhatikan qamat, fa'il dari qamat adalah domir mutasil, ya, apa? Domir mustatir. Ya, domiron mutasilan, ya, yang dia bersambung nanti. Domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Hiyanya kembali kepada hindun. Hindun mu'anas hakiki atau takumu. Qala ta'ala wa Maryam ibnata Imrana, dan Maryam putri Imran, allati ahsanat farjaha, ya, allati ahsanat. Ahsanat itu nanti kembali ke mana? Ya, kan dia silah mausul, robitnya itu, ya, ya, apa aitnya itu adalah domir hiya, hiyanya kembali kepada allati, allati itu nanti juga kembali kepada Maria. Asani yang kedua ini, domirnya kembali kepada, ya, mu'annas majazi, wasyamsu tajri, ya, wasyamsu tola'at. Ya, tola'at fi'il madi atau tatlu'u fi'il mudhari, dikasih ta' mudhara'ah, bukan ya' mudhara'ah, bukan yatlu'u. Kenapa? Karena dia kembali kepada mu'anas majazi. Makanya Allah berfirman idas sama'un fatarat, ya, infatara, kan gitu aja. Nah, infatarat dikasih ta' ta'nis. Kenapa? Karena kembali kepada mu'anas majazi. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat. Kawakib mu'anas. Wa idal biharu fujirat. Bihar mu'anas jama' dari bahar. Wa idal kuburu bu'sirat. Nah, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Nafsun memang mu'anas. Baik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Khuliqat kembali ke mana? Ibil. Taib. Wasyamsu tajri, bukan yajri, tajri. Kembali ke mana nanti? Ke syams. Limustaqarrin laha. Terus wa qawluhu wa yajuzu tarkut ta'i ila akhir. I'lam annahu yajuzu ilhaqut ta'i wa tarkuha fi arba'i masailah. Baik. Nah, boleh ditinggalkan ta', boleh enggak pakai ta', baik ta' ta'nis atau ta' mudoro'ah. Ta' ta'nis pada fi'il madi dan ta' mudoro'ah apabila fa'ilnya majazi, mu'anasnya namun mu'anas majazi. Nah, kata beliau, i'lam, ketahuilah bahwasanya boleh disertakan ta', boleh juga ditinggalkan di empat permasalahan. Terus al-ula idza kana al-fa'ilu isman dhahiran majazit ta'nisi majaziyat ta'nisi majaziyat ta'nisi nahwu tala'at aw tala'a asy-syamsu. Baik. apabila fa'ilnya adalah isim dhohir, ya, namun mu'annasnya majazi, tola'at au tola'a asyamsu. Bedanya apa? Kalau tadi asyamsu tola'at wajib taknis. Ya, kenapa? Karena nanti fa'ilnya itu domir kembali kepada mu'annas majazi. Namun kalau ini, ya, fi'ilnya disebut duluan. Ya, boleh tola'at atau tola'a. Kalau fi'il mudhari'nya berarti boleh tatlu'u, boleh yatlu'u. Asy-syamsu. Ya, asy-syamsu. Terus qala ta'ala qad ja'atkum mau'idatun. Baik, qad ja'atkum mau'idatun. Perhatikan mau'idah mu'annas. Mu'annas hakiki apa majazi? Kok hakiki? Hakiki kan yang dia lahu farj. Majazi, mau'idah itu wejangan. Ya, telah datang wejangan kepada mereka. Maka fa'ilnya dikasih tak ta'nis. Boleh. Terus di ayat yang lain lanjut. Wa qala faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih. Nah, ditinggalkan ta'nis ya, padahal fa'ilnya sama-sama mau'idah. Ya. Beda nanti kalau begini. Misalkan ini bukan ayat ya. Mau'idatun qad ja'atkum. Wajib ja'atkum. Enggak boleh qad ja'akum. Karena nanti fa'ilnya ke domir. Domirnya kembali kepada mu'anas majazi. Kalau ini enggak. Ya. Ngerti gak sini? Taib. Ya. Terus lanjut. Wa kal ayati allati dzakaraha al-musannifu wa ilhaqu ahsanu. Nah, dan seperti ayat yang disebutkan musannif namun disertakan ta'nis pada mu'anas majazi itu ahsan. Ini ngerti enggak kaedahnya ini? Dengan yang enggak disebutkan oleh musannif kata asy-syarih, apabila fa'il domir kembali kepada mu'annas majazi. Ini wajib disertakan tak ta'nis pada madi atau tak mudorah. Ya. Misalkan saya katakan. Ya. Apa? Oh ya, mu'annas majazi. Mu'annas idat. As-sayyarah. As-sayyaratu, perhatikan. Ya. Mobil, mobil diapain? Dijual ya. Mobil dijual. Berarti bi'at. Ya. Bi'at. Wajib apa enggak? Dikasih ta'nis wajib enggak? Wajib. Kenapa? Karena pada bi'at ya, terdapat fa'ilnya apa? Domir mustatir. Nah, domir ini ya kan hiya ya. Fa'ilnya domir mustatir hiya. Jawazan takdiru hiya. Hiyanya nanti kembali kepada mu'anas majazi. Nah, ini wajib ta'nis. Perhatikan ya. Nah, beda dengan bi'at. Boleh bi'ah as-sayyarah. Perhatikan. As-sayyaratu. Bi'a as-sayyaratu. Boleh. Ya. Atau kita kasih ta'nis. Bi'at as-sayyaratu. Mana yang ahsan kata mu'alif? Ilhaqu ta' ahsan. Dikasih ta' ini lebih bagus. Paham sini ya? Ngerti ya? Jadi yang wajib ta'nis tadi. Kalau mu'anas ini hakiki. Dan mu'anas majazi kalau fa'il dari fi'ilnya berupa domir kembali kepada mu'anas majazi. Tadi yang pertama kan yang wajib diberi ta'nis kalau fa'ilnya mu'anas hakiki. Perhatikan ya, mu'anas hakiki. Bukan jama' taksir. Kalau jama' taksir lain lagi. Hunudun, walaupun dia mu'anas hakiki apa majazi hunudun? Hakiki. Namun bentuknya jama' taksir. Itu yang dikecualikan. Rusulun, rusul apa? Jama taksir. Mudzakkar hakiki enggak? Iyalah, sepakat para ulama. Enggak sepakat. Artinya rasul itu yang pendapat yang paling kuat adalah laki-laki. Karena ada juga ulama yang mengatakan ada nabi dari kalangan wanita, semisal pendapatnya Al-Qurtubi, ya. Abul Hasan al-Ash'ari juga pendapatnya boleh ada nabi dari kalangan wanita. Makanya mereka mengatakan Maryam adalah nabiyah. Nah. Ummu Musa, ibunya Musa, nabiyah. Tapi pendapatnya dhaif. Bentar. Lanjut, lanjut. Terus lanjut, siapa tadi Johar? Ats-tsaniyatu idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin li mudzakkarin aw li muannatsin. Baik. Nah, sekarang apabila ini yang dikecualikan ya, ya juz tarkut ta boleh juga ilhaqut ta. Apabila fa'ilah jama' taksir mudzakkar atau jama' taksir mu'annas. Tadi saya katakan ya, hunudun, dia mufradnya adalah mu'annas hakiki. Namun bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah bentuknya jama' taksir. Rasulun mudzakkar hakiki. Namun bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah bentuknya, siaknya. Dia adalah jama' taksir. Maka boleh tarkutta, boleh juga ilhaqutta. Maka jangan heran di Al-Quran, qalat rusulun, gitu kan. Terus lanjut. Nahwu qamat au qama ar-rijalu wa qamat au qama al-hunudu. Baik, ini jelas ya. Terus qala ta'ala qalatil a'rabu. Baik, a'rab jamak dari Arab. Arab, orang-orang Arab. Terus wa qala waja'ahu waja'a ikhwatu Yusufa. Baik, ikhwatu Yusuf. Nah, terus fatta'nisu 'ala at-ta'wili bil jama'ati wa tadhkiri 'ala ta'wili bil jam'i fa ka'annaka fil halati al-ula taqulu qamat jama'atul rijali wa jama'atul hunudi. Tahim. Nah, ini kalau dikasih ta'nis ya, misalkan kita katakan qalat rusulun gitu kan, dikasih ta'nis, ayo deh, terus ta'nisnya gimana, kan fa'ilnya adalah itu ya, dikasih ta'wil aja. Ta'wilnya adalah jama'ah, berarti qalat jama'atur rusul. Nah, fa'ilnya ada jama'ah. Ya. Nah. Terus wa ka'annaka. Enggak, berikutnya wa tadzkir ala ta'wil bil jama'. Nah, kalau jama' apa? Jama' taksir mu'annas kan boleh di il apa namanya? Tarkuta. Nah, gimana itu? Ya udah ta'wil jama', seakan-akan Anda pada yang pertama mengatakan qomat ar-rijalu, antum katakan qomat jama'atul rijal. Ya. Terus qoma jama'a qoma al-hunudu, gitu kan? Berarti gimana? Qoma jama'atul hunud. Nah. Karena jama'ah dihukumi mudzakkar juga. Nah. Ya kan? Kalau nih ada ini antum ini kan semua nih cowok ya. Boleh enggak saya bilang jamaah? Woi, gitu kan? Boleh enggak? Boleh. Boleh disebut jamaah. Ya, disebut jamaah. Namun lafadznya muannas. Ya, lafadznya muannas. Boleh begitu. Sama kayak kaum. Kaum itu namanya kaum. Kaum itu jamaah apa mufrad apa musanna? Jamaah. Namun dia lafadznya mufrad. Ntar ada jamaahnya lagi, aqwam. Kaum-kaum. Gitu. Terus lanjut. Wa ka'annaka fil halati tsaniyati taqulu qama jam'ur rijali wa jam'ul hunudi. Nah, boleh juga qama jam'ur rijal, qama jam'ul hunud. Terus wal ahsanu ilhaqut ta'i ma'al muannasi wa tarkuha ma'al mudzakkari. Nah, yang paling ahsan disertakan ta' pada muannas dan ditinggalkan pada mudzakkar. Terus wahatanil mas'alatani dzakarahumal musannifu. Ah, dua permasalahan ini disebutkan oleh Al-Hattabi, oleh penulis Mutamimah. Terus lanjut. Ats-tsalitsatu idza kana al-fa'ilul muannatsi fa'ilan li ni'ma. Li ni'ma wa bi'tha. Nahwu ni'mat aw ni'mal mar'atu hindun. Wa bi'sat aw bi'sal mar'atu da'dun. Wa ilhaqu ahsanu. Ini enggak disebutin oleh musannif. Dan antum pun belum belajar bab nikmah dan bi'sa ya. nanti ada di Al-Mutamimah ini. Ada nanti di pembahasan nikmah dan biksa. Baik. Nah, berikutnya boleh ilhaqut ta, boleh tarkut ta. Apabila fa'ilnya adalah mu'annas, ya, jika fa'il adalah mu'annas, dia fa'il dari fi'il nikmah dan biksa. Nikmah. Nikmat. Nikmatil mar'atu hindun. Sebaik-baik wanita adalah hindun. Boleh juga ni'mal mar'ah hindun. Bi'satil mar'atu da'dun. Boleh juga bi'sal mar'atu da'dun. Seburuk-buruk perempuan adalah si da'dun. Ya, ni'mah sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk. Namun ilhaq wal ilhaq ahsan. Diberikan tak itu tentu lebih baik. Ni'matil mar'atu hindun. Begitu. Terus lanjut. Ar-rabi'atu idza fussila bainal fi'li wal fa'ili al-mu'annatsi al-haqiqi fasilu ghairu illa fasilun. Fasilun ghairu illa nahwu ja'atil yawma amra'atun bit-ta'nitsi wa ja'al yawma amra'atun bit-tadhkiri wa ilhaqu ahsanu. Nah, ini ada kaidah karena beliau menyebutkan apabila ya ini yang wajib diberikan ta'nits ya, kalau dia fa'ilnya adalah mu'annas hakiki, ayyakuna al-fa'ilu isman zahiran hakikiyat ta'nits muttasilan bi fi'lihi. Ya, wajib diberikan ta'nits pada fi'il madi atau ta' mudoro'ah pada fi'il mudori apabila fa'ilnya mu'annas hakiki yang fa'ilnya muttasilan bi fi'lihi, bersambung dengan fi'ilnya. Nah, sekarang kalau mu'annas, fa'ilnya yang berupa mu'annas hakiki tersebut ternyata ghairu muttasilin bi fi'lih, enggak bersambung dengan fi'ilnya, gimana? Ya. Berarti boleh ilhaq, boleh tark. Boleh al-ilhaq, boleh at-tark. Boleh disertakan ta'nits, boleh pula ditinggalkan ta'nits. Nah, kata beliau idza fusila bainal fi'li wal fa'ilil mu'annasil hakiki. Apabila ya, dipisah antara fi'il dan fa'il yang berupa mu'annas hakiki, fasilun. Dipisah dengan sebuah fasil, sebuah pemisah. Pemisahnya ghairu illah, selain illah. Kalau pakai illah, tetap wajib kasih ta'nits. Ya, nahu. Ja'al yauma amra'atun. Boleh imra'ah, boleh amra'ah. Ya, di fasil itu. Padahal yang namanya imro'ah mu'anas hakiki. Ya. Harusnya ja'ah. Ya, gitu ya. Ja'at, gitu kan. Ja'at. Namun, ja'atil yawma imro'atun bitanis, wa ja'al yawma imro'atun bitazkir. Kenapa boleh yang ja'ah? Karena goiru muttasilin. Karena fa'ilnya yang mu'anas hakiki tidak bersambung langsung dengan fi'ilnya. Wal ilhaq asan. Namun diberikan ta'nits itu lebih baik. Ya. Bisa dipahami sini? Terus. Fa in kana al-fasilu illa nahwu ma qama illa hindun wajaba 'inda jumhurin nuhati tarku ta'i ta'nitsi. Li anna al-fa'ila fil haqiqati mudzakkarun mahdhufun wa huwa lafdun ahadun. Idil ma'na ma qama ahadun illa hindun wa hindun badalun minhu. Oh ya, Afwan, ini yang tadi ya, mengenai musanna mufarraq. Ini yang sering kita singgung. Musanna mufarraq ini kata beliau, nah apabila fasilnya illa nahu maqama illa hindun, musanna mufarraq hindunnya wajaba indal jumhur tarkut ta. Menurut jumhur wajib ditinggalkan ta. Menurut jumhur. Iya. Karena ada juga yang mengatakan hindun itu bukan badal. Namun fa'il dari qoma. Berarti maqamat illa hindun. Nah, dia fa'il. Namun jumhur mengatakan enggak, hindun badal. Ya, badal dari apa? Badal dari fa'il dari qoma. Ya, badal fa'il dari qoma. Baik. Ya, karena fa'il dari qoma adalah ahadun. Ya. Li annal fa'ila fil haqiqati, karena fa'il dari qoma sehakikatnya adalah mudzakkarun, mudzakkar mahdhufun wahu lafdu ahadun, lafdun ahadun. Idil makna karena maknanya maqama ahadun illa hindun, fahindun badal minhu. Baik, ini selesai berarti hukum yang keempat. Hukum yang terakhir kita sebutin sekarang apa gimana nih? Kalau kita baca dong nih sorob nih. Hah? Hah? Tanggung deh ya. Berarti syarah hamsilah tasrifiyahnya kapan-kapan aja. Karena depan ya. Nah, hukum yang terakhir. Ini berarti antum murojaahnya banyak nih. Besok insya Allah saya tanyain ya, hukum fa'il. Gak ada yang boleh lihat buku, mesti jawab, mesti bisa sebutin contohnya, mesti tahu takhrijnya. Antum murojaah ini. Ya. Taib minha annal asla fihi ayyaliya fi'lahu summa yuzakkaru al-maf'ul nahu wa warisa Sulaimanu Dauda. Ya. Nah, minha diantara hukum fa'il berikutnya bahwasanya hukum asalnya pada fa'il ya, dia menyertai fi'ilnya. Kemudian disebutkan maf'ul. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Wa warisa Sulaimanu Dauda. Sulaiman mewarisi dari Daud. Ya. Jangan wa warisa Sulaimana Daudu. Terbalik nanti artinya. Karena Sulaiman putra Daud, bukan Daud putra Sulaiman. Wa qad yata'akhkharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Nah, terkadang fa'il diakhirkan, maf'ul dikedepankan. Boleh. Kalau memang ada korinahnya yang diketahui. Tapi kalau kayak tadi, wa warisa Sulaimanu Dauda, ya. Taib, ini kalau memang sudah maklum, ya boleh-boleh aja. Namun kalau enggak ketahuan, jangan. Walaqad ja'a ala fir'auna an-nudhur. Perhatikan, an-nudhur, para pemberi peringatan, dia fa'il dari ja'a. Maf'ulnya mana? Ala fir'aun. Maka para pemberi peringatan telah memberikan peringatan, telah datang kepada para pengikut Fir'aun, pasukannya. Ini jawazan. Kalau bukan Quran, kita baca walaqad ja'a nudhur ala Fir'aun. Ya. Wa wujuban, wajib diakhirkan fa'il, wajib ditakdim maf'ul. Ya. Syagolatna amwaluna. Ya. Nah, perhatikan yang namanya fa'ilnya yang namanya maf'ulnya domir muttasil, ya mesti ditakdim. Karena enggak mungkin antum katakan syagolat amwaluna. Enggak mungkin. Amwaluna gitu. Amwaluna gitu. Enggak mungkin. Ya. Nah, maka syagolat fil madi. Nah, di situ domir ya, muttasil mabni ala sukun fi mali raf'in fi mali nasbin maf'ulun bih muqaddam. Amwalu apa i'rabnya amwalu? Fa'il. Nah, amwal ini apa nih? Ya, muannas mahaqiqi apa majazi? Majazi. Nah, dia jamak taksir. Nah, jamak taksir. Jamak taksir ghairu akil. Ghairu akil. Hukumnya muannas. Awas, jangan salah. Jamak taksir ghairu akil muannas. Maka haknya diberikan taknis, ilhaq. Nah. Wa idza batala Ibrahima rabbuh. Ini wajib ini. Rabbnya memberikan ujian kepada Ibrahim, bukan Ibrahim memberikan ujian pada Rabbnya. Ya. Baik, perhatikan. Kenapa? Karena ada domir rabbuhu. Hu-nya itu nanti kembali kepada Ibrahim. Jangan wa idibtala rabbuhu Ibrahima. Nanti domir ha-nya kembali ke mana? Yang namanya domir kembali ke yang belakang. Wa qad yataqaddamu al-maf'ulu 'ala al-fi'li wal fa'ili jawazan. Terkadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'il sekaligus boleh hukumnya. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Perhatikan, fariqan maf'ul bih. Kazzabu fi'il madi. Mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Dia mendahului fi'il dan fa'il. Wa fariqan yaqtulun sama, yaqtulun fi'il fa'il. Ya, ini jawazan. Wujuban hukum yang wajib. Nahu. Fa ayya ayatillahi tunkirun? Mana di sini? Ayya. Ya. Ayya ayatin, ayya. Ayat apa? Ayat apa? Fa ayya ayatillah. Kenapa ayya itu didahulukan? Karena dia wajib didahulukan. Lahu sodaroh, karena dia memiliki hak untuk dikedepankan, karena dia berupa isim istifham. Ya, harusnya apa? Fa tunkiruna ayya ayatillah, gitu. Nah, maka kalian mengingkari apa aja dari ayat-ayat Allah. Li annas mastifhamin lahu sadrul kalam, karena yang namanya isim istifham, ya, dia memiliki hak untuk dikedepankan. Ya, barakallahu fiik. Ah. Berikutnya, tafadhal dibaca sini. Ya, Rizki, baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa minha anna al-asla ila al-akhir. Hada huwa al-hukmu al-khamisu wa huwa anna al-asla fil fa'ili an yu'ta bihi an yu'tiya bihi ba'dal fi'lihi mubasyaratan. Baik, perhatikan. Ini hukum yang kelima dari fa'il. Hukum asalnya pada fa'il, dia didatangkan setelah fi'ilnya, mubasyaratan, secara langsung. Ya, dia didatangkan setelah fi'ilnya. Qoma zaidun, gitu. Terus? Li'annahu munazzilun minhu. Li'annahu munazzalun. Munazzalun minhu. Manzilata juz'ihi. Manzilata juz'ihi, summa yaji'ul maf'ulu ba'dahuma. Taib, karena dia munazzalun, dia diposisikan minhu dengan fi'ilnya, dari fi'ilnya manzilata juz'i, seperti kedudukan bagian dari fi'il. Ya, dia seperti satu kalimat kan. Kemudian datang maf'ul ba'dahuma, setelah keduanya, setelah fi'il dan fa'il. Doroba zaidun amron, begitu nih hukum asalnya. Terus li'annahu fadlatun. Li'annahu fadlatun. Nah, hunya itu kembali ke mana? Fi'il, fa'il atau maf'ul? Maf'ul, karena maf'ul itu fadlah. Ya, fadlah itu yang gak ada dia pun kalimat sempurna. Ya, dia tambahan aja. Berarti, kalau fadlah, ya haknya yang paling belakang. Yang umdah, fi'il dan fa'il yang duluan. Terus nahu dzaraba zaidun amron wa kal ayati allati dzakarahal musannifu. Nah, dan ayat yang disebutkan oleh musannif, yaitu ayatnya tadi apa? Warisa Sulaimanu Dawuda. Terus wa mislul maf'uli fi dzalika baqiyatin ma'mulatil dzalika baqiyati ma'mulatil fi'li. Fi dzalika baqiyati ma'mulatil fi'li likauniha fadlatun. Fadlatan. Nah, i'rabnya fadlatan apa? Khobar dari kaun. Karena kaun mustaq dari kana yakunu kaunan. Ya, maka dia beramal semua tuh. Beramal fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, masdarnya juga beramal. Ya, beramal. Baik. Ya, perhatikan. Contoh dari maf'ul yang dalam hal ini pada ma'mul-ma'mulat fi'il yang lain, karena wa mislul maf'ul fi dzalika baqiyatu, afwan, bukan baqiyati. Baqiyatu, bukan baqiyati. Di khobar berarti dari mislu. Seperti maf'ul dalam hal ini adalah baqiyatu ma'mulatil fi'li. Seluruh ya, yang lainnya dari ma'mul-ma'mul fi'il. Ya, ma'mul-ma'mul fi'il. Berarti ma'mul-ma'mul fi'il itu apa aja? Bisa dorob, jar majrur. Dorob dan jar majrur kan muta'alik dengan fi'il. Nah, berarti dia ma'mul dari fi'il. Nah, berarti dia kedudukan aslinya apa? Diakhirkan. Kenapa? Likauniha fadlatan. Karena kedudukan dia sebagai fadlah, bukan umdah. Qama Zaidun amsi. Ya. Nah, ini amsi adalah ma'mul dari qama. Amsi dorob dia, muta'alik dengan qama. Au musri'an. Nah, qama Zaidun musri'an. Nah, musri'an dia hal. Hal dari sahibul hal Zaid. Nah, amilnya mana? Amilnya qama. Berarti dia juga diakhirkan. Au nahwi dzalik. Ya, amil-amil dari ma'mul-ma'mul dari fi'il ya. Hal, tamyiz, dan seterusnya. Terus nahwu qama Zaidun amsi. Udah cukup wa qawluhu. Wa qawluhu wa qad yata'akhkharu al-fa'ilu ila al-akhir. Ai anna hadzal asla qad yatakhallafu fa yata'akhkharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ulu imma jawazan. Nahwu duraba Zaidan amrun. Kamitsalil musannifi fa kullun min Zaidan wa ala fir'auna maf'ulun bihi muqaddamun wa amrun wa an-nuzuru fa'ilun an-nuzuru fa'ilun mu'akhkharun jawazan wa innama kana hadha ta'khiru jaizan li'annahu la mani'a min taqdimihi. Baik, wa qad yata'akhkharu al-fa'ilu. Terkadang fa'il mendahului dan maf'ulnya, terkadang fa'il diakhirkan wa taqaddamu al-maf'ulu. Jawazan, maf'ulnya didahulukan. Ai annal as anna hadzal asla qad yatakhallafu. Bahwasanya ini asalnya ini yatakhallaf. Ya, menyelisihi asal. Menyelisihi hukum asal. Fa ta'akhkharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ul. Fa'il diakhirkan, maf'ul dikedepankan. Nah, ini imma jawazan. Apakah jawaz? Boleh, hukumnya doroba Zaidan amrun. Atau seperti yang contoh di bukan musannif. Ya. Qad ja'a ala fir'aun nuzur. Maka pada contoh doroba Zaidan amrun, Zaidan dan ala fir'aun, dia maf'ul bih muqaddam. Amrun dan nuzur fa'il mu'akhir jawazan. Wa inna makana hadza ta'khiru jaizan. Nah, ta'khir ini si fa'il ditakhirkan jaizan. Kenapa boleh? Li annahu la mani'a min taqdimihi. Karena enggak ada yang mencegah untuk didahulukannya. Ya, kecuali ada yang mencegah didahulukannya, nanti dia wajib muqaddam. Ya, muqaddam wujuban. Ini wajib didahulukan fa'ilnya. Terus wa imma wujuban wa dalika fi mawadi'a. Minha idza kana al-fa'ilu isman zahiran. والمفعول ضامرا متصلا بفعله نحو شغلتنا أموالنا وإنما وجب التأخير الفاعل في هذه الحالة لأنه لا يجوز فصل الضمير فصل الضمير مع إمكان وصله فلا يقال شغلت أموالنا إيانا وإما وجوبا. Bisa juga maf'ul ditakdim, fa'il ditakhir wujuban. Di antaranya apabila fa'ilnya isim dhahir, maf'ulnya domir mutasil dengan fi'ilnya. Maf'ulnya berupa domir yang bersambung dengan fi'ilnya. Syagolatna amwalunani contohnya, wajib ditakhir fa'il dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Dia naula yajus faslu domir. Karena enggak boleh dipisah domir ma'aimkanihi waslihi. Padahal memungkinkan dia disambung dengan fa'ilnya. Artinya dia memungkinkan untuk jadi domir mutasil. Ya. Kemudian difasal menjadi domir munfasil. Dipisah. Fala yukol syakolat amwaluna iyana. Ya. Nah ini. Jadi domir mutasil. Jadi domir apa? Munfasil. Padahal memungkinkan. Ya. Baik. Terus lanjut. Wa minha idza ittasala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'ala al maf'uli nahwu wa idibtala ibrahima rabbuhu wa innama wajaba ta'khiruhu fi hadhihi al halati li annahu law quddima luzumu lazima audud dhamiri min mutaqaddimin lafdan wa rutbatan wa huwa la yajuzu. Nah. Di antaranya yang wajib di ta'khir fa'il, di taqdim maf'ul, idza tasala bil fa'ili domirun, apabila domir bersambung dengan fa'il. Domir itu ya'udu alal maf'ul. Ya. Apabila domir bersambung dengan fa'il dan domir itu kembali kepada maf'ul. Domir mutasil yang ada pada fa'il, afwan. Apabila domir mutasil, fa'ilnya berupa domir mutasil. Idata sholat bil fa'ili domirun, apabila pada fa'il bersambung domir, yang domir itu nanti kembali kepada maf'ul. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu, pada kalimat rabbuhu fa'il dari ibtala terdapat domir mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya ini kembali kemana? Maf'ul. Jangan dikatakan wa idibtala rabbuhu Ibrahima, karena nanti domir hanya kembali kemana? Wa inna ma wajaba ta'khiruhu fi hadhil halati, wajib diakhirkan di keadaan ini. Li annahu law quddima, karena seandainya didahulukan, wa idza tala rabbu lazima audud dhamir, ini mengharuskan kembalinya dhamir, ya. Kembali dhamir nih min mutaqaddim, dari yang duluan lafdan secara lafaz, ya. Wa rutbatan, maupun secara rutbah tingkatan. Kembali ke mana? Kembali ke belakang. Ini enggak boleh. Wa huwa la yajuz. Ini enggak boleh. Terus wa qauluhu nahwu fariqan kadzabu. Ini qauluhu ini yang mana nih? Wa qad yataqaddamu al maf'ulu al fa'ili alal fi'li wal fa'ili jawazan. Nah, ini. Terkadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'ilnya, hukumnya jawazan. Ya, pada ayat fariqan kadzabu, maka lihat fariqon maf'ulun bih muqaddamun jawazan id la mani'a min ta'akhirihi, karena enggak ada yang menghalangi dari diakhirkannya. Boleh aja kalau di luar Quran kita katakan kadzabu fariqon, mereka mendustakan suatu kelompok orang. Wa fariqon yaqtulun, kelompok rasul dan mereka pun membunuh sekelompok rasul yang lainnya. Wa wujuban, ya, wa wujuban artinya wujuban apa? Maf'ul wajib mendahului fi'il dan fa'il. Ya. Taib. Ila akhir. Ay wa dzalika fi mawadi'a, itu di berbagai tempat. Minha di antaranya idza kana lahu sadrul kalam. Apabila maf'ulnya memiliki hak untuk di awal kalimat. Ya. Ka asma'il istifham. Semisal isim istifham. Isim istifham itu mesti di awal, enggak bisa di akhir. Namanya nanya, ya duluan dia tanya. Ya, nah wa nahu hadan, semisalnya ka kaulika man darabta. Ya. Jangan darabta man. Jangan gitu. Man darabta. Ya, berarti man isim istifham mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun bi muqaddam wujuban. Darabta fi'il fa'il. Wa kamisalil musannif, dan seperti contoh musannif yaitu fa ayya ayatillahi tunkirun. Nah, tunkiru ayya itu maf'ul bih dari tunkirun. Ya. Dia didahulukan, kenapa? Karena dia istifham. Ya. Maka man dan ayya maf'ulun bih muqaddamun wujuban likaunihi isma istifhamin. Likaunihi isma isma istifham, karena kedudukannya sebagai isim istifham. Wa huwa mimma lahu sadru kalam, ini yang dia mesti ada di awal kalimat. Ya, wa ta'khiruhu munafin li sadara, kalau diakhirkan ini menafikan haknya untuk didahulukan. Baik, selesai pembahasan fa'il dengan hukum-hukumnya, ahkamnya yang lima. Ya, besok kita murojaah ini sebelum kita masuk bab al-maf'ul adzati kamisama fa'ilu alias bab naibul fa'il. Ya. Ada yang mau tanya? Fadlu, silakan.